Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh an-nahdiyin, soho masyayikh pengasuh pondok pesantren, engkang kaula hormati, segenap pengurus cabang, baik kota maupun kabupaten, MWC maupun ranting, engkang minulyo uki, tumateng sedaya pengurus Muhammadiyah mulai saking kota, kabupaten ngantos datang dusun. Wabil khusus tumateng sedaya hadratil mukarramin, pendengar jamaah pengaosan kitab hikam engkang kula hormati. Alhamdulillah, kula kali panjenengan sakniki tutuk datang halaman 107. Nerusaken pengaosan engkang rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita buka nomor 107 tengah kiambek. Fik lima taqaddama. Annaman nggih. Hasala indahu. Annaman sak temene wong. Taqaddam hasala kang hasil indahu ing dalem sandinge man albastu apa rasa jembar, albastu apa rasa bunga. Iku tata haya juda di obah-obah opo nafsuhu atineman ila idharima maring mertela akan ing barang indahu kang ono ing dalam sandingiman minal ma'arifi bayane biro-biro pengetahuan, biro-biro pengaweruh wa ghairi alan liane ma'arif lihajbi kronoki alinganiman bikhilafiman kelawan bedane wong hasolah kang hasil indau in dalam sanding iman al-qabdu poroso prihatin. Fa inna nafsau mongkosa temani awak diwini mantang kasiriku dadi pecah opo nasu. Wa tadhilu lantadi ino opo nasu. Faya kunu mongko ono opo dalika mongkunu mongkunu. Al-qabat onoiku sababan dadi sebab fi ifadatillahi in dalam oleh ngeloperakni Allah. Al khairu ing kebagusan alai ing atasi man. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, ada keterangan sebetulnya sudah pernah diterangkan, namun menika lebih mendetail lagi bahwa orang yang sedang dalam keadaan senang atau dalam keadaan gembira, biasae wong niku lek pun dalam keadaan bunga, nafsune atine niku berubah, atine niku obah untuk menampakkan sesuatu, beberapa sesuatu yang dia miliki yang berupa beberapa pengetahuan dan lainnya. Niku tiang lek bunga niku kadang-kadang sok cerita opo kelebihane dhe'e. Farubama kana dzalika sababan li hajbihi, dan terkadang dengan cerita menceritakan sesuatu hal yang dimiliki oleh de'e niku sampai nyebabno awak niku kalingan saking Gusti Allah. Dadi kegeden bungae akhirnya menceritakan sesuatu sing nyebabno awak niku bunga. Misale kekayaan utawa ilmu. Awak iso maca kitab, awak iso tuku sawah, awak duwe jabatan niki. Menceritakan hal-hal yang bisa dibanggakan itu kadang-kadang iso ngelalekno awake dhewe nang Gusti Allah. Sece bi khilafi man hasala indahu al-qabtu. Sece lek tiang niku memiliki rasa prihatin di dalam hatinya. Lek tiang niku ngerasa prihatin, maka hatinya akan merasa pecah, gundah, ngerasa ino. Lek wis ngerasa ino, ngerasa duwe salah, awak iki tau duwe maksiat iki. Masya Allah, maksiatku iki lek kawon wong aku isin. Dadi lek krana awak niku wis duwe maksiat, dadi kate crito macam-macam nang wong niku wedi, kumpul ambek wong niku wedi. rumoso awak niku ndak ana ajine, rumoso awak niku hina sekali. Dan ketika dia itu merasa hina, di ati niku mung ngedhek kepengin njaluk sepuro tok nang Gusti Allah. Puntene Gusti, awak kula sakniki kesalahane cek katae yo napa niki Gusti? Jane kula mboten kepingin dadi kaya ngeten tapi pun kadung awak nglakoni kaya ngeten kula sing kajenge kepanggih kanca-kanca. Kula sing kajenge kepanggih dulur-dulur niku rasane yo napa ngoten lho ya Allah cek isine kula. Rasa malu, rasa bingung, rasa getun sing kaya ngeten iki kadang-kadang menyebabkan ifadatillahi alkhairu alaihi. Nyebabno Gusti Allah itu akan memberi beberapa kebaikan pada hati orang yang sedang merasa kecewa. Lek wis wong niku ngrasa ina, ya wis panjenengan awake kaya ngene kate ya apa wis papanno wis lho. Lek pun ngrasa awake niku ina, maka dia akan kembali kepada status yang asli sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lek wong ngrasa bunga, wah niki ngrasa kuwasa. Lek wong ngrasa gedhe, ndak kena dirasalano wong wis pokoke kudu aku sing ngene. Lek ndak aku ndak. Lek wis wong niku ngrasa awake bener terus salah berarti dak ini. Lek wis ngrasa awake niku sukses, maka dia akan terjerumus. Sampeyan delok pun wong yang terlalu besar merasa kesuksesan, dia akan terbelilit sebuah permasalahan. Krono de lupa daratan. Jadi tiyang sak niki lupa daratan. Walidhalan krono mengkuno-mengkuno kaunul kopdi sababan fi ifadatillahi al-khaira kana ono sopo al-arifuna wong kang podo makrifat ing Allah niku roe koyok wow niku ngedutuk wow lek awifun apa maknane yuthiruna iku podo ndinginaken sopo al-arifun hu ing al-kopdi alal basti ingatasi rasa jembar lima krono barang pikang tetep ing dalam al-qabdi min adami hadzin nafsi bayane ora anane bagiane nafsu bagiane awake wa wujudi kudratim lan anane kuasane al-arifun alal wafa'i ing atase nuhoni bi adabi kelawan tata kramane al-basti dunal al-qabdi dunal basti orah toto kromone al-basti wakot yasulu lan terkadang hasil indahum ing dalam ngarsane arifun bihi ing dalam al-qabdi jazaun opo ora sabar opo ngarsulo wa adamu sobrin lan ora sabar ala muqawamatil kohri ingatasin rimo penyerang ingatasim bandingi penyerang al-ilahiyi kang bongso pangeran al-ilahiyi kang bongso pangeran bikhilafil basti kelawan betani rasa bunga krono sifat sumpek sifat susah sifat kecewa niku biasane nekakno kebagusan saking Gusti Allah maka orang-orang sing makrifat nang Gusti Allah niku asline senengan awake niku tepak susah ketimbang tepak bunga. Senengan bingung ketimbang tepak seneng. Senengan awak niki tepak rupek ketimbang jembar. Napa o? Nuwun sewu bukan berarti arifun niku mboten seneng dateng nikmate Gusti Allah tidak. Bukan berarti al-arifun niku seneng nerima coba mboten. Cuma hikmah daripada kesempitan yang dia miliki, terkadang akan menimbulkan kebaikan saking Gusti Allah. Kesusahan niku lepas dari bagiane nafsu. Berarti awak wis ndak oleh bagian. Lek awak ndak oleh bagian kan otomatis tiang niku kan merasa yo nopo ngoten awak ndak keterima. Daftar polisi enggak keterima, kan kecewa. Kae tutuk nang ngene daftar ditakokno nang personalia nang sing tukang nrimo panitia penerimaan pendaftaran calon polisi niku kae tutuk ning jero kamar dikongkon muda dikongkon melding didelok sirite langsung dikongkon mule-mule lu wong sing tepak ngalami keadaan koyo ngeten iki itu lepas dari bagian nafsunya lek wis lepas saking bagian nafsune maka dia akan merasa sangat terhina sekali. Nah ketika merasa terhinan ku dek moro mepeng nang Gusti Allah, nyedek nang Gusti Allah. wa wujudi kudratim alal wafa'i bi adabihi dan le'eti yang niku dalam keadaan susah biasae akeh-akeh mampu nyeleh atine kangge tata krama. Tata kramane nerima kesusahan. Lek wong pun dalam keadaan kesusahan niku ndak katik dikongkon ngati-ngati dhewe. Siji lek tiyang niku dalam keadaan gembira, lek menungso niku dalam keadaan senang biasanya dia itu akan lupa. Lali. Nang tata kramane awak niku lali. Wa qad yasulu indahum fihi jazaa'un wa adam musabrin ala muqawamatil qahril ilahi. Miki lafil pasti. Tapi nggih wonten terkadang wong niku lek nerima coba, nerima kesusahan niku kadang-kadang ngersula, mboten sabar. Nerima barang sing arupa qahrul ilahi. Mau tidak mau harus diterima niku jenenge al-qahrul ilahi. Kayak coba pamane, dar tabrakan. Drijine potong pamane. Lho wong-wong nerima coba koyo ngene iki kadang-kadang ndek niku mboten sabar. Siji lek tepak bunga. Lek pun tepak bunga, akeh-akeh tiyang niku kebabas. Tapi lek tepak susah kadang-kadang ngersula. Terus yo napa enake? Fayam bagi. Mongko sayukjo. Lil abdi katuwe kaula. Ayak rifa apa yen to weruh apa abet qadra nikmatillahi ing kira-kira nikmate Allah alaihi ing atase abet fi halil qabdi ing dalem nalikane susah ing dalem nalikane rupek kama ya'rifu kaya oleh weruh apa abet ha ing nikmatillahi fi halil basti ing dalem nalikane bunga. Dadi menungso niku mestine kudu semerap. Harus mengerti sak piro kira-kira kenikmatane Gusti Allah lek tepake susah. Lan nggih kudu ngerti sak piro ukurane kenikmatane Gusti Allah lek tepak bunga. Artinya, ojo didelok teko barang sing nyebabno sampean susah, lan ojo didelok teko barang sing nyebabno sampean bunga. Tapi sampean delok ukuran nikmate Gusti Allah aku lek susah iku sak piro? Nuwun sewu. Wong usaha karepe niku padha-padha kepingin sukses. Ndak pati krungu kula ana wong duwe usaha awake kepingin gagal niku mboten krungu kula. Karepe ngoten kepingin sukses kabeh, tapi Gusti Allah wis kadung maringi awake niku gagal. Sampai utang ngalor ngidul ndak kuat nyaur. Nek sabare ya sih sabar. Tapi wong sing nagih niki lho ngamuk terus teng kula ya napa niki Gusti? Kulo isin datang tonggo. Awan ditage bengi ditage kulo mboten saged singitan. Nek ati kulo pun sabar kulo diparing kaya ngeten pun alhamdulillah. Tapi sing nage kulo niki lho yok nopo. Mun sewu lek posisine sampean kaya ngeten ojo didelok krono ditage wong. Nopo sing kudu didelok? Setelah sampean balak-balik ditage wong, sifat apa yang timbul dari hati kita ini? Yang jelas sifat ngeroso isin itu pasti timbul. Nomor loro sifat mboten percaya diri. Nomor telu sifat ndak anok regane munggu wong liyo. Dan tiga-tiga sifat yang baru timbul ini adalah sifat yang bagus. Sifat yang mahal harganya. Dan ini perlu kita jadikan tolok ukur sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tumateng kula panjenengan sedaya. Sehingga sale atine niku ndak pati kenek dielingno wong krana duwe kesusahan akhire maling nglendhek. Sing biyen nang wong tuane ndak pati nyopo mergo awake wis ketoke koyo ndak butuh. Sakniki awake malah jogrok, sithik-sithik nyaluk duit nang wong tuwa, sithik-sithik utang nang wong tuwa malah apik. Lho, malah apike nang wong tuwa itu adalah sesuatu pemberian kenikmatan saking Gusti Allah yang sangat mahal harganya. Jadi ojo didelok krono bentino ditagi nang wong. Sampean delok sifat yang timbul dalam hati kita karena sering ditagi wong niku sing sampean perlu rasakno. Malik gelem usaha. Malik gelem nyambut gawe, biyen sik sok kene ndak gelem nyambut gawe. Lapo kate nyambut gawe wong barangan ngutangno duit manaan wis cukup dipangan. Akhire awake sombong. Lho ketimbang sombong koyok ngeten lah kok koyok niku wau. Kahanane kejepit. Esuk bengi, awan esuk sore awan bengi ditage wong tapi atine tambah api. Luwih sae koyok ngoten ketimbang kula mbek sampean iki dalam keadaan bunga akhire lali sak kabehane. Lah lek wong niku tanpa keadaan bunga nggih ngoten. Sampean nang Gusti Allah nyambut gawe dikai lancar. Nyambut gawe niki berhasil. Akhire iso tuku omah, iso tuku motor, iso balak-balik nang Mekah. Sampean lek dalam keadaan koyok ngeten, ojo didelok balak-balik nang Mekah. Ojo didelok polahi iso dandani omah apik. Sampean delok kenikmatane Gusti Allah sing ono di sampean niku apa? Ojo dikajono, dirasakan. Oh iya. Awak soge koyok ngene iki dikei Gusti Allah. Ketimbang 10 tahun yang lalu awakku iki ndak duwe apa-apa. Ketimbang 10 tahun yang lalu aku ndolek duit 5 juta iku ketekir-ketekir utang ngalor ngidul lan wong ngekei. Saiki duitku amber. Ya Allah. Lek pancene niki dianggap saya mandar muga keadaan saya yang seperti ini bertahan Gusti. Lek panjenengan mboten sae panjenengan lebih tahu dengan segala-galanya. Itu mengukur kenikmatan dalam keadaan senang. Ngukur kenikmatan tepak awak ini ku suki. Untunge maning aku ben tepak ndak duwe. Nang dulur-dulur ndak pati direken. Setelah saiki aku balak-balik nang Mekah nang dulur malah dinyangi. Aku ben sih ndak duwe nang tonggo ndak tahu disopo. Barang aku suki saiki alhamdulillah. Ake tonggo moro nang umaku tang duwe. Lah. Ini ngukur kenikmatan niku diukur ngoten. Ojo diukur botone wong nang awake tok. Akhire awake dadi wong sing congkak, dadi wong gumedhek, mboten oleh iku jenenge ndak ngukur kenikmatan. Kenikmatan niku diukur. Harus diketahui berapa ukuran kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita niku kudu diukur. Wa ayyakila kulladzalika ila rabbih. Lan yen to pasrah sapa abet masrakan sopa abad kula dhalika ing mengkunu-mengkunu al-madhkur min halil qabdi wa halil basti ila robihi maring pengirani abad. Wayusin ulan bagusakan sopa abad dhonnahu ing penyononi abad bihi kelawan robihi. Fa'innahu mongkosak temene abad. Layadri iku orang ngerti sopa abad ayyahuma. Ayyuhuma ing utawi endi-endi karo-karone halil qabdi wa halil basti akrobu ikule parek lau maring abad apane naf'an kemanfaatane kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa Allah ta'ala. Dadi kewajibane menungso yang pertama tadi harus mengetahui kira-kira atau ukuran kenikmatan Allah kepada kita baik dalam keadaan sengsara ataupun dalam keadaan gembira. Yang pertama, yang kedua, kulo kali panjenengan harus menyerahkan halul qabdi wa halul basti kepada Allah. Sampean dikei suke, ya panjeni sugusti Allah ngersakno suke. Ya ismandar muko, awa iki iso memanfaatkan kekayaan yang kita miliki. Dikei dati wong ngerti, alhamdulillah Allah ngersakno kita dati wong ngerti. Semoga kita bisa menggunakan pengertian dan ilmu kita dengan sewajarnya dan sebaik mungkin. Dikai dadi wong sing kecewa, dadi wong sing ndak duwe, ya kita wis dikersane Gusti Allah kaya ngoten. Semoga kekecewaan kita tidak menyebabkan kita jelek, tapi justru menambah kebaikan kita. Kita pasrahne nang Gusti Allah, apa kekarepane Gusti Allah. Monggo pun wa yuhsina dhannahu bihi dan kita tetap harus husnudzon karo Gusti Allah. Oleh nikmat sampean ya husnudzon, dikei cobaan nang Gusti Allah kula mbek sampean mandar muga tetep iso husnudzon. Duwe anak iki apa iki ndak payu-payu sakene rek, anakku iki kok durung payu-payu ya apa ya? Lah. Wis Gusti Allah ngekei ndak payu mungkin ada hikmah di balik ini semua. Dikai anak lari sik cilik durung wayahe rabi kok berhasil nemu bojo. Alhamdulillah. Sik cilik anakku wis nemu bojo. Mandan muka dadi jodoh. sing tutuk nateng akhirat, mulai saking dunyo, tumeka dateng alam akhirat. Gusti Allah kabeh sing ngekei wis. Oleh barang api khusnudhone nang Gusti Allah nggih api. Oleh kesusahan nang Gusti Allah nggih tetep khusnudhon. Ojo digoleki lawang eleke, tapi sampean goleki lawang apike. Jangan dicari kejelekannya, tapi kita lihat dari segi kenikmatannya. Nikmat atau balak, kita memandangnya harus dari segi nikmat. Cari sing rungokno yo angel, merkane angel niku, lemboten angel lha opo kula kateni berok-berok. Angel, barang apik niku angel, akeh-akeh barang apik niku angel. Karapan niku lekne alus, alusan suwe krono angel. Tapi lek karapan kasaran sedina mari. Dan harganya jauh. Napa kula mbek sampean kok kudu khusnudzon nang Gusti Allah dalam tingkah susah atau gembira? Fa innahu la yadri ayyuhuma aqrabu lahu naf'an. Krono kula mbek sampean iki ndak ngerti. Luwih manfaat bunga apa luwih manfaat susah kula mbek sampean ndak weruh. Soge ambek ndak duwe nandi? Ya padha ndak ngerti ini. Enak ndak duwe. Lek bengi turu enak ngleker ndak kuatir donyane dicolong maling. Engke lek tepak bengi, lek tepak katene mangan. Ndak ono sing dipangan. Ya enakan soge pindho ono sembarang. Engke lek sogene manfaat. Digawe nang barang apik tok. Atine mboten berubah dadi sombong. Lek soge nyebabno atine congkak, atine sombong nang dulur malih ndak nyopo. Numpak motor kocoe ditutup petok ndak tau nyopo nang tanggane. Nuwun sewu gawe apa soge lek kaya ngoten. Balak-balik nang Mekah tapi nang dulur ndak ngreken, ndak nyopo, gawe apa? Balak-balik nang Mekah. Wong sampean besok katene mlebu swarga iku tangga sing nyakseni. Ndak moro-moro mlebu swarga ya. Sampean katene mlebu swarga tutuk nang lawange di stop nang malaikat. Allah manggil nang sekabehane tangga saha kanca. Ya abdi, sampean deloken. Sampean delok kancamu sing katene mlebu nang swarga iku. Pantes apa ndak arek iku mlebu nang swarga? Lek amale akeh, tapi apa menurut sampean? Lek ana setunggal mawon sing ngomong ndak pantes mlebu swarga, wurung sampean ndak kira mlebu swarga. Waduh, kocek angel sirek awake iki rasane urip niki kaya katene mlebu neraka tok. Digawe angel yo angel, digawe gampang yo gampang. Lek sampean itikal, pasrah gantung nang kekuasaane dhewe tok wangel. Tapi kalau sepenuhnya itu sampean pasrahkan datang Gusti Allah, mboten wonten barang angel. Allah akan mengatur segalanya. Posisi enak Allah tetap ngatur dengan cara yang baik. Posisi tidak enak Allah juga akan mengaturnya dengan jalan yang baik. Kama qala ta'ala, kaya dene Allah ta'ala dawuh. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadruna orang ngerti sira kabeh. Ayyuhum ing utawi endi-endine kaum aqrabu iku kang luwih bagus lakum maring sira kabeh. Af'an. Apa kemanfaatane? Kula mbek sampean ndak ngerti. Kanca, dulur yang pernah kita temui, mana yang lebih bermanfaat bagi kita? Dadi lek kula mbek sampean tak ngerti endi kanca sing luwih manfaat, kula mbek sampean ojo sampe elek nang uwong. Baik yang pernah yang baik dengan kita, baik yang punya perlakuan sae kali kula panjenengan sedaya atau orang yang perlakuannya jelek kepada kita. Ojo dieleki. Nuwun sewu. Wong santri utawa arek pelajar ojo terlalu geting. Ojo terlalu sengit. Jangan terlalu benci kepada orang yang perbuatannya ono ndek pinggir embong melulu setiap hari. Kasarane maling. Bajingan. Belum tentu lek bajingan iku ndak manfaat kangge kula panjenengan. Lek kanca sing delokane berdasi-berdasi tok dikira kanca yang berdasi itu akan menjadikan kita selamat, akan memberi keuntungan semata-mata nang kula sampean. Enggak weruh nilai setelah koncoan ambek wong berdasi, ternyata terjebak di dunia nun sewu korupsi, akhirnya kula kali panjenengan terjeblos ke dalam penjara. Kula bisa ndak ngerti. Kabeh wong kula menungso, panjenengan ya menungso. Dikira lek kancan ambek wong elek-elek iku ndak ono manfaate, ono madharate tok. Wah, aku lek kancan ambek wong ndak duwe iku salah ndak tau ngekei duwe, utang tok bendino. Rokok njalu. Patene ngene njalu, enakan kanca ambek wong suke, kenek dipek manfaate. Jare sapa? Turung mesti. Kadang-kadang wong sing suke itu bukan memberi manfaat nang sampean tapi mengambil manfaat teko sampean. Kancan ambek wong pangkat iku yo hati-hati, belum tentu orang yang pangkat itu akan memberi manfaat kepada kita. Kadang-kadang mereka yang pangkat itu memanfaatkan kita. Kumpul nang kanca sing iku jarene krana nrimo bolak-balik duwe waduh. Lek sing sugih dikanca, lek sing ndak duwe ndak dikanca. Sampeyan ngomong ngoten niku yo keliru lah apa sampeyan kadhe menilai orang. Mbok yo tawake dhewe diapik kan apik, Bu. Perkara uang kanca mbek wong liya godak donya utawa mboten iku kan urusane dhek mbek wong niku lan Gusti Allah. Itu ndak ada kaitannya dengan sampean. Lek sampean delok kancane sampean cidek nang akrono awong sugih kuatir kanca sampean iki balak-balik oleh duit nang sampean niku jenenge sampean ndek atine iku ono sifat hasud. Perlu diingat orang hasud tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Napa? Yang pertama, krana ono dawuhe Gusti Allah innal hasadat yudhib innal hasada yakulul hasanat. Hasud niku akan menghilangkan pahala-pahala kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, uang niku lek wis hasud nang tanggane berarti dhek niku ndak nerima nang takdir Gusti Allah sing ono ndek awake. Wong awake wis duwe sepeda motor, ana kancane genti sepeda motor niku lara ati merga sing kancane iku mangke dhek nang adikira oleh duit teko aku. Lha apa pengen katene niliti wong? Apa manfaatnya sampean delok tingkai wong? Apa manfaatnya sampean delok perkembangan uripe wong liya? Ndak tau ngapi awake dhewe, kesalane wong dikoreksi. Nuwun sewu lek kula sing dikoreksi. Kula dibenci nang sampean krana kula cedhek kali lemari lan lemari ku panggenane dhuwit lek kula alhamdulillah. Sampean suudzon nang kula umpama niki nggih umpama sampean suudzon teng kula kula bungah sangat. Niki kula cerita mbok menawi kelersan kali kejadian yang panjenengan alami. Bungah napa krana menungso niku selagi wonten sing ngrasani. Selagi manusia itu ada yang mengkritik, berarti dia masih ada yang menyayangi dan mengawasi gerak-geriknya. Berarti wong niku saken nang sampean. Kuatir kelakuan sampean niku kebapas sampai nang akhirat sampean ndak kober menekno. Lek si ono ndek donya sampean balak-balik menerima kritikan. Masya wis SMS nyasar ngilono sampean doyan dawe. Ngilono sampean niku ngejar pangkat. Ngilono sampean niku nyedeki nang wong gedhe tok. Wis alhamdulillah sing gedhe punan. Matur suwun. Wong sing ngoten niku dongakno dawa umur. Wong yang selalu mengkritik sampean, SMS elek nang sampean, berarti wong niku isin saken datang sampean. Kuatir sampean kebabas. Dadi sampean iso ngerem mboten sampe keceblong nang neraka, justru sing ngrasani niki ngeslong tutuk nang neraka. Tapi jangan sampai ada tujuan berbuat sesuatu yang tujuannya agar dirasani elek nang wong yang mboten oleh. Tep manungsa niku kudu enggak ada niatan dia akan berbuat baik, dia akan bagus krana kuatir dirasani elek nang wong. Lek wis dirasani elek nang wong berarti Allah juga memandang sampean niku termasuk wong elek. Mar'ahul muslimuna hasanan fa huwa hasanun. Tapi ya enggak usah terlalu bangga, enggak usah terlalu kecewa. Kabeh niku wis ana ukurane dhewe-dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kawula aturaken. Mandar muka ngaji kula kali panjenengan sedaya sing rupane kaya sederhana menika iso mlebu nang ati kula ambek panjenengan. Keterangan dugi awal ngantos akhir niki iso mlebu nang selera kula panjenengan sedaya, cocok nang kemauan kita bersama. Sehingga kita bisa membenahi diri dari yang kemarin kurang baik sekarang akan menjadi lebih baik. Teko wingi sing rodok sombong sani malih rodok ngandap asor dan seterusnya. Mbok menawi wonten salah lupute kula saking awal ngantos akhir nyuwun sepunten ingkang agung. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa fiqni amalan maqbula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa fiqni amalan maqbula. Sak menten atur kula akhirul kalam. Wahadanallahu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.